Qal muallif min adatina an nahfaz qaulul muallif wa huwa syekh al-imam al-maqdisi rahimahullah. Sedangkan di sini kalimat qaulul musannif ucapan al-maqdisi termasuk dihafal. Sehingga pertemuan yang akan datang kalian hafal dua hadis ini dengan qaulul musannif wa fil babi an Ali ibn Abi Talib wa Abdullah ibn Amr ibn al-As wa Abi Hurairah wa Samurah ibn Jundub wa Salama ibn al-Aqwa wa Zaid ibn Thabit wa Mu'ad ibn Jabal wa Ka'b ibn Murrah wa Abi Umama al-Bahili wa Amr ibn Abasa as-Sulami wa Aisha radiyallahu ta'ala anhum was-sunabihi wa lam yasma' min an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa hadithuhu mursal. Tahfadun hadzal maqta' barakallahu fikum. Tahfadun hadzal maqta'. افتح الكتاب. قرأنا الشرح. قال فإنه يدل على تحريم النافلة. تحريم أو تكره. ها؟ فإنه يدل على تحريم النافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. إخواني ابن عزكم الله. Pertama. Diperselisihkan antara tahrim dengan karahiyah karena bertentangannya dua hadis atau dua jenis hadis, banyak hadis tapi ada dua jenis. Jenis pertama hadis larangan, jenis kedua hadis fi'lun nabi, hanya mereka melihat ini berarti bukan haram. Hanya makruh saja. Mesti Nabi mengerjakan. Tapi dibahas lagi. Bagaimana Nabi mengerjakan yang makruh? Tapi mungkin begini, mungkin begini. Tetapi sudah dijama' alhamdulillah dengan mudah. Apa jama'nya? Yang dirajihkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Bahwa fi'lun Nabi fi az-zawat al-asbab. Pada perkara-perkara sholat-sholat yang memiliki sebab-sebab. Sedangkan nahi untuk nawafil mutlaqah. Untuk nafilah-nafilah yang enggak ada sebab, yang mutlaqah. Baik. Kalau nawafil mutlaqah, maka dia dilarang. Selama tidak ada yang menurunkan dari tahrim kepada makruh, tetap dia fil asl. Wal asl fil nahi lit tahrim. Hukum asal dari larangan adalah haram. Adapun dahulu asbab, silakan. Nah, sementara tidak ada dalil yang menurunkan dari tahrim kepada karahiyah, maka dia tetap dalam keadaan tahrim. Khususan, walasiyama, lebih-lebih lagi, kalau sudah waqa'a fit tashabbuh. Apa waqa'a fit tashabbuh? Terjerumus dalam penyerupaan. Sholat di waktu matahari terbit, sholat di waktu matahari, menjelang matahari terbenam, itu tasyabbuh dengan penyembah matahari. Faham? Haram. Dengan dua dalil. Pertama dalil, larangan sholat ba'dal asri dan larangan sholat ba'dal fajri. Yang kedua, larangan tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai peribadatan orang kaum-kaum lain, maka dia termasuk golongan mereka. Ini larangan keras sekali. Sampai dikatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sehingga beberapa ulama berhati-hati kalau sudah menjelang terbenam. Tetapi ketika syamsu murtafi'ah, ketika matahari masih tinggi, mereka masih mengerjakan sholat tahiyatul masjid, atau dhabatul asbab, masih mengerjakan sholat qadha, mengqadha yang terlewat dan sebagainya. Kalau ba'dal fajr, ketika matahari atau ketika fajar masih jelas, masih dalam keadaan ghalas atau hisfirar, setelah itu sudah enggak berani mereka karena khawatir tasyabbuh dengan Ubad Asy-Syams. Tayib, kembali kepada kitab. Ma yukhad min al-hadis. Yang pertama, an-nahyu ma yukhad min hadis ay fawaid ma yustafad min hadal hadis. Al-faidatul ula, kesimpulan pertama dari dua hadis ini, an-nahyu an nawafil salatil mutlaqah. Larangan dari salat-salat sunnah yang mutlaqah. Apa makna mutlaqah? Tidak ada sebab. Pengen salat gitu saja. Di waktu-waktu tersebut haram, tidak boleh. Taib. Ba'da salatil subuh, mana yang dilarang atau kapan dilarang nawafil salah al-mutlaqah? Ba'da salatil subuh. Perhatikan sebagai catatan, barangkali ada yang bingung. Kemarin bilang tidak mutlak. Sekarang dikatakan mutlak. Berbeda antara dua kalimat. Kalau kalimatnya an-nahyu an nawafil salati mutlaqan. Apa artinya? Larangan salat. Salat sunnah secara mutlak. Maka semua salat yang ada asbabnya ataupun yang tidak ada asbabnya. Itu yang kita bantah kemarin. Tidak, tidak mutlak. Tapi muqayyadah. Muqayyad bimada? Binawafil nawafil salat. Tetapi mutlaqah di sini bukan larangannya yang mutlaqah, tapi nawafilnya yang mutlaqah. Makanya muannats dia al-mutlaqah dengan ta marbutah. Mengapa? Karena yang disifati sekarang adalah nawafilnya, salat-salat yang mutlaqah, salat-salat yang enggak ada sebab, yang lepas. Mutlaqah itu kan lepas artinya. Salat-salat lepas yang tidak ada alasan atau tidak ada sebab. Itu yang dilarang. Tapi kemarin yang kita katakan tidak mutlak, maksudnya larangannya an-nahyu mutlaqan. Tidak. Larangannya bukan mutlaqan. An-nahyu an nawafil salati mutlaqan. Berarti yang disifati apa? Nahyunya. Itu yang kita katakan la, tidak mutlaqan. Karena Nabi pernah mengerjakan, para sahabat pernah mengerjakan pada dawatil asbab. Berarti larangannya bukan mutlaqan, larangannya muqayyad bimada? Bima laisat fiha asbab. Bima laisa fiha asbab. Adapun dawatil asbab, tidak mengapa, tidak dilarang. Baik. Berarti di sini mutlaqahnya menyifati salatnya. An-nahyu an nawafil salatil mutlaqah. Mutlaqah. Muannas. Larangan terhadap salat-salat yang mutlak. Salat-salat mutlak adalah salat-salat yang tidak ada sebab. Kapan dilarangnya? Ba'da salatis subhi hatta tashriq asy-syams wa tartafi' ma yaqrub min 3 amtar. Setelah salat subuh sampai terbit matahari, bukan hanya sampai terbit, sampai terbit sepenggalah, setombak. Sampai terbit wa tartafi' dan meninggi ma yaqrub min 3 amtar, mendekati 3 meter. Atau kalau engkau berdiri, sudah ada pas di matamu ke atas sedikit. Di matamu berapa meter? 2 meter hampir ya. Atau 1,70 meter. Di depanmu matahari, di atas sedikit. Maka itu sudah masuk waktu sholat duha. Sehingga diluruskan. Beberapa ikhwah yang memahami hadis tentang berzikir atau berdiam diri di tempat sholatnya sejak fajar, sejak habis sholat subuh, sampai terbit matahari. Kemudian sholat 2 rakaat. Maka itu nilainya seperti umrah tamah, tamah, tamah. Atau seperti haji tamah, tamah, tamah. Sahih Ustaz hadisnya. Hadisnya sahih. Loh, kok boleh ketika terbit matahari sholat? Nah, disitulah salahmu. Tentunya yang dimaksud bukan terbit tok, tetapi terbit sampai meninggi. Kalau pas terbit terus sholat, ya itu namanya bertentangan dengan hadis ini. Hadis ini dilarang untuk sholat ba'dal fajar sampai terbit matahari. Maksudnya jangan sampai tasyabuh dengan penyembah matahari. Tetapi tentunya hadis wa hadis, hadis dengan hadis lain saling menjelaskan. Maka yang dimaksud adalah berdiam di masjid, berzikir, ibadah yang lain selain sholat, sampai matahari sudah meninggi, 3 amtar kurang lebih, yang jelas di ciri-cirinya adalah ada bayangan sudah terlihat bayang-bayang matahari dan cahaya matahari di atap-atap rumah. Kalau masih belum itu masih belum tinggi berarti. Kalau sudah tinggi, mulai terlihat cahayanya di atap-atap rumah, maka sholatlah. Dua rakaat. Yang kedua, an-nahyu an nawafil salatil mutlaqah ba'da salatil asri hatta taghib asy-syams. Larangan dari nafilah salat, dari salat-salat yang mutlaqah setelah salat asar sampai taghib asy-syams, sampai tenggelam matahari sempurna. Supaya apa? Supaya jangan terjadi tasyabbuh. Sampai tenggelam matahari sempurna. Karena yang namanya maghrib, ghurubu syams, adalah taghib, ghaibubat syams. Lafaz ini dengan lafaz itu dua-duanya warid dalam hadis. Dua-duanya tersebut dalam hadis. Ghurub artinya terbenam, taghib hilang, ghaib. Kalau masih ada kelihatan bola matahari, walaupun separuh, jangan. Jangan sholat dulu. Tunggu. Jangan terlalu terburu-buru sehingga baru separuh terbenam sudah sholat. Tunggu. Sampai terib. Sampai hilang. Bolanya. Sinarnya mungkin masih ada. Tidak apa-apa. Tapi kalau bola mataharinya sudah terbenam di ufuk, hilang, maka itulah waktu maghrib. Tidak lagi tasyabuh dengan penyembah matahari. Karena sudah tidak ada mataharinya. Ketika kita sujud, sama sekali tidak ke matahari. Karena sudah tidak ada matahari. Sudah ghaib. Taghib asyams. Taib. As-salis. Atau as-salisah. Karena faedah. Faedah as-salisah. Yukhad min hadithi Abi Sa'id. Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. La salata ba'da salatil fajri. Anna nafya huna. Lil jinsi. Wahada muqtadal lughah. Nafi di sini, la salata, adalah nafi lil jins. Dan kalian tahu, di antara i'rabnya, nafi lil jins, adalah dia difathahkan, la salata. Wahada muqtada lughah, ini adalah konsekuensi dari bahasa Arab. Lakin sighatan nafi, ida dakhalat ala al-fi'l fi alfadhis syari' fal awla hamluha, ala nafi al-fi'l syar'i. Tetapi bentuk ini jika masuk ke dalam fi'il tetapi di dalam lafaz-lafaz syariat, maka yang lebih utama dibawa pemahamannya, dibawa maknanya kepada peniadaan secara syar'i, artinya dilarang. Kalimat la salata apa maknanya? Enggak ada salat. Khabar atau insya? Nah, dalam usul, dia termasuk khabar atau insya? Berita atau perintah? Hah? Berita kan? Enggak ada salat pada asar. Mungkin kamu akan bantah beritanya. Ada kok. Kalau tidak paham maksudnya, akan dijawab, salat pada asar ada. Maknanya la salata bukan berita. Jangan dijawab tidak dengan mengatakan ada atau tidak ada, benar atau tidak benar. Ini bukan berita. Ini maknanya yang namanya salat ba'dal asar itu dalam syariat tidak ada perintahnya, enggak ada aturannya. Berarti apa? Larangan. Jangan salat ba'dal asar. Mafhum? Itu maksud beliau. Memang secara nahwu kamu akan i'rabkan ini adalah la nafiyah lil jinsi. Kamu akan katakan begitu. Baik. Tetapi di dalam pemahaman syar'i, maknanya bukan tidak ada sholat. Tetapi maknanya jangan sholat. Baik. Kembali kepada kitab. Lianna jenis sholat la yumkin nafyuhu. Karena jenis sholat tidak mungkin ditiadakan. Nah sholat. Tidak ada jenis sholat. Tidak mungkin ditiadakan. Jenis sholat tetap ada. فالشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعي. Maka syariat ini atau pembuat syariat menyebutkan lafaz-lafaznya sesuai dengan uruf, sesuai dengan apa yang dikenal secara urful Arab, secara keumuman orang Arab ketika menyatakan perkara dengan larangan sering memakai lafaz seperti ini. Itu urf Arabi. Urufnya orang-orang Arab seperti itu. Kalau tidak salah, dalam bahasa Indonesia juga sama. Uruf indana kadzalik. Apa kalau kamu katakan saat libur, minta libur, kata gurunya tidak ada libur. Apa itu? Berita atau insya? Bentuknya bentuk berita. Tidak ada libur. Ustaz, libur ada Ustaz. Hari Jumat libur. Hari Ahad bagi yang lain libur. Loh, maksudnya bukan tidak ada libur itu dia sedang menyatakan berita. Libur itu tidak ada. Bukan. Maknanya jangan. Kan begitu. Tidak ada libur. Tidak ada libur. Tidak sekarang, tidak besok. Maksudnya jangan kalian lakukan yang namanya utlah. Taib. Kembali kepada kitab. Rabi'ah. Yang keempat. Rabi'ah. Fahum. Fuhima. Min ba'dil ahadith. Anna illatan nahi. Hiya. Khashyat musyabahatil kuffar. Fayukhad min hadha tahrimit tashabuh bihim wa taqlidihim. Fi ibadatihim wa adatihim wa taqalidihim. Difahami. Fuhima. Dari beberapa hadis-hadis ini, adanya illat. Ingat dalam usul, bahwa yang namanya hukum sering berjalan bersama illatnya. Hanya saja, kadang-kadang illatnya tidak diketahui secara rinci, hanya kita katakan illatnya ta'abudi. Illatnya ta'abudi, maksudnya sudah dari salonnya begitu, ya begitu. Tapi lebih sering, ada illatnya. Seperti larangan sholat ba'dal asr, dan larangan sholat ba'dal fajr. Apa illatnya? Fuhima min ba'dil ahadith. Difahami dari beberapa hadis, anna illatan nahi, bahwa larangan nahi, atau bahwa alasan larangan, hiya khasyatu musyabahatil kuffar. Larangan menyerupai orang-orang kafir. Fayukhad min hadha tahrimut tashabuh. Berarti kita mendapatkan faedah pula, larangan untuk menyerupai orang-orang kafir, walaupun bukan dalam masalah sholat. Walaupun dalam masalah selamat Natal. Walaupun dalam masalah engkau beribadah seperti ibadahnya orang Hindu dan Buddha. Fadlah ya juz. Tahrimu tashabuh bihim. Dan berarti larangan juga. Haram. Bukan makruh. Ulama. Haram taqliduhum. Enggak boleh pula taqlid pada mereka. Wa ibadatihim. Saya ulangi. Tahrim tashabbuh bihim. Wa taqlidihim fi ibadatihim wa adatihim. Larangan untuk mengikuti mereka dalam ibadah mereka. Dan juga dalam adat-adat mereka. Ibadah sudah jelas. Jangan beribadah seperti ibadahnya orang kafir. Taib adat. Adat itu ada dua jenis. Ada adat yang khas, ada yang tidak. Kalau yang khas pada agama mereka, tidak boleh ditiru. Seperti pakaiannya orang kafir musyrik, Buddha, memakai dua kain kuning. Satu disarungkan, satu dikerodongkan. Kain-kain ihram, tapi kuning. Haram. Dipakai oleh kaum muslimin. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Nabi melarang sholat dilarang. Kalau menyerupai penyembah matahari. Apalagi masalah memakai pakaian kuning tadi. Oren. Nah. Wataqalidihim. Adapun juga dilarang taqalid. Taqlid. Adapun taqlid maknanya adalah kebiasaan mereka. Ulang tahun. Itu kebiasaan mereka. Maka jangan ditiru. Jangan menyerupai mereka. Islam tidak ada yang seperti itu. Pasang lilin, kemudian selamat, ulang tahun, ila akhir. Di mana ada kematian, mereka pasang lilin lagi. Di kuburannya, dipasang lagi lilin lagi. Ketika memberikan nasihat, lampu dimatikan, diganti lilin lagi. Itu di gereja. Kebetulan saya pernah tinggal di sebelah gereja persis. Masih anak-anak. Bahkan sering main ke gereja. Itu dimatikan lampunya, diganti lilin. Kemudian disampaikan padanya nasihat-nasihat. Mereka menangis. Nah, beneran atau bohongan saya gak tahu. Ternyata kaum muslimin meniru. Dikumpulkan mereka di satu masjid, matikan lampunya, diganti lilin. Yang mereka sebut dengan malam apa gitu ya. Saya lupa. Hizbiyun, Ikhwaniyun. Bikin acara seperti itu. Bahwa apa yang kalian makan itu adalah nasi umat. Apa yang kalian pakai semuanya dari sumbangan kaum muslimin. Kalian bertanggung jawab di hadapan Allah. Pada nangis semua. Yang ternyata setelah selesai acara, ditanya, kamu nangis gak? Enggak. Saya nangis karena ada orang nangis. Kamu juga? Saya terbawa karena ada nangis. Sebab saya ikut terbawa nangis. Oh, berarti kalian terbawa semua. Siapa yang pertama nangis? Yang pertama nangis adalah panitianya. Menyelipkan orang di tengah-tengah mereka untuk berpura-pura nangis supaya diikuti sama yang lainnya. Ini khunudin a'azakullah bid'atun muhdatha. Bid'atun muhdatha. Bahkan tasyabuh dengan mereka. Mereka punya Valentine Day. Kaum muslimin bikin pula Palestine Day katanya. Sama acaranya. Dikumpulkan tengah malam, tahajud bersama, matikan lampu, pasang lilin, kemudian kalian di sini bernikmat-nikmat, sedangkan mereka dibantai, mereka di Palestine kelaparan, mereka di Palestine begini, kalian begini. Renungan, malam renungan, saya ingat sekarang, namanya malam renungan. Dijuluki Palestine Day. Qunidin a'azakumullah. Ini adalah latah namanya, ikut-ikutan. Padahal itu bukan dari budaya kaum muslimin, bukan dari cara kaum muslimin. Cara kaum muslimin sudah sangat jelas. Salat, puasa, zikir, doa. Tidak ada acara-acara seperti itu. Kembali kepada kita. Berarti yang dilarang atau yang kita dapatkan pelajaran dari hadis ini adalah jangan menyerupai mereka. Haram menyerupai mereka dalam ibadah mereka, dalam adat istiadat mereka, dan juga kebiasaan-kebiasaan mereka. Faedah. Al-muallif lam yata'arrad lis-salis. Faedah lain, faedah lepas. Bahwa musannif, muallif, Syekh Al-Maqdisi rahimahullah, hanya menyebutkan dua hadis ini, yang terkandung di dalamnya hanya dua waktu yang dilarang. Sahih? Apa saja yang dilarang? Salat ba'dal fajri, hatta tartafi'a. Dan salat ba'da al-asri hatta taghiba. Padahal ada yang ketiga yang dilarang. Al-muallif lam yata'arrad lis-salis. Muallif tidak menunjukkan yang ketiga. Min awqatin nahi, dari waktu-waktu yang dilarang. Ma'a subutihi fil ahadis. Padahal larangan itu sabit, tetap riwayatnya sahih riwayatnya dalam hadis-hadis. Yaitu waktu dha'il qalil. Yabtadi hina tantahi syams bil irtifa'. Yaitu menjelang matahari mencapai puncak tertingginya. Itu dilarang. Sampai sudah mencapai puncaknya, kemudian bergeser turun, baru saat itu waktu salat duhur. Hatta tazula. Waqad thabata tahrim as-salah fihi bi ahadits. Dan larangannya sudah sabit dalam beberapa hadis. Mungkin wallahu alam al-musannif memegang kaidahnya. Apa kaidahnya? Bahwa kami akan bawakan dalam kitab ini kitab Mundawatul Ahkam hanya hadis yang muttafaq alaih. Sehingga ketika ada hadis yang muslim saja enggak dimasukkan. Atau hadis yang lain, walaupun sahih, tidak dimasukkan. Karena itu bukan tujuan dia menulis kitab ini. Umdatul Ahkam. Walaupun ternyata ada satu dua hadis yang tafarrada bihi muslim atau tafarrada bihi al-Bukhari. Wahada manusiawi. itu kesalahan manusiawi. Taib, ternyata ini juga kejadian, harusnya ada waktu yang ketiga, tetapi tidak diingatkan atau tidak disebut oleh beliau, yaitu waktu menjelang matahari mencapai puncak tertingginya. Kalau matahari begini, terbit, terbenam, mencapai puncak tertingginya. Benam. Dan menjelang. Hati-hati. Ini juga permasalahan. Kalian sering diperintah di pondok ini, ya kan? Pengumuman. Anak-anak berhenti main bola, mandi, dan siap-siap ke masjid. Kapan itu? Menjelang maghrib dan menjelang duhur. Waktu tersebut, dua-duanya waktu yang dilarang untuk sholat. Ketika matahari menjelang duhur ini, kalau belum azan, berarti dia masih di puncak tertingginya. Haram untuk sholat yang mutlaqah. Nawafil mutlaqah. Demikian pula ketika belum azan maghrib, menjelang terbenam berarti. Itu juga dilarang sholat. Sehingga hanya dawatil asbab saja. Kalau ada sebab saja, cukup. Enggak ada sholat sunnah. Duduk baca Quran dan sebagainya. Naam. Ini diingatkan, jangan sampai ada kesalahan pada ikhwah, dikira sholat ibadah masa enggak boleh. Ternyata saat itu dilarang. Enam. Qala, hadis pertama, marwahu Muslim an Uqbah ibn Amir. Riwayat Muslim dari Uqbah ibn Amir. Thalathu sa'atin nahana Rasulullah SAW an nusalliya fihinna. Tiga waktu Rasulullah melarang kami untuk sholat padanya. Wa an naqbura fihinna mautana, dan juga dilarang mengkubur pada waktu tersebut orang-orang mati kami. Ihdaha, salah satunya, hina yaqumu qa'imud dhahirah, ketika sudah tegak matahari di waktu dhahirah. Waktu dhahirah ini waktu duhurnya syams. Duhur yakni muncul di puncak tertingginya. Wa minha marwahu Muslim, yang kedua juga riwayat Muslim, mungkin ini sebabnya beliau tidak memasukkan. An Amr ibn Abbasah radhiyallahu taala anhu, di antara kalimatnya, thumma salli hatta yastaqilla dhillu birrumhi, kemudian salatlah sampai bayang-bayang mengecil, sampai bayang-bayang mengecil, birrumhi, pada tombak. Thumma aqsir anis salah, kemudian kurangi salat, ini berhenti salat, kemudian berhenti salat. Fa innahu hina idzin tusjaru jahannam, karena ketika itu jahannam dinyalakan atau jahannam dibesarkan apinya atau dinyalakan lebih dahsyat apinya saat tersebut, ketika matahari mencapai puncak tertingginya. Asyahid hatta yastaqilla dhillu birrumhi thumma aqsir, matahari masih di sini, fajar sudah muncul, waktu fajar salat subuh, kemudian aqsir, berhenti dari salat sampai terbit matahari sepenggalah. Kalau orang berdiri di sini, matahari di sini, lebih tinggi sedikit dari manusia. Baik. Setelah di sini, ini tidak boleh sholat. Hah? Setelah sampai sepenggalah, boleh sholat. Summa salli, silakan sholat di sini. hatta yastaqillal dhil, sampai bayangan tombak mengecil. Kalau matahari di sini, bayangannya kan panjang. Salah? Ketika dia semakin naik, bayangannya semakin pendek. Semakin pendek. Semakin pendek. Ketika sudah hampir di atas, bayangannya sudah hampir tidak ada. Diinjak. Bayangannya diinjak. Taib. Yastaqillu dhil. Itu maknanya mengecil bayangan. Dhil, bayangan. Thumma aqsir. Maka ketika mengecil bayangan, stop. Jangan sholat lagi. Khawatir sholat matahari dalam keadaan di puncak tertingginya. Karena saat itu adalah tusjaru jahannam. Dinyalakan api neraka jahannam. Faedah tsaniyah. Faedah kedua. Tapi waktunya habis. Nuasil? Anu ajil? Nuajil atau nuajil? Bil'ain atau bil'hamzah? Kalau bil'ain, kita segerakan sekarang. Kalau bil'hamzah, nuajil, kita tunda.